Radioku, inspirasi spirit hati. Sahabatku, Anda akan mendengarkan reporterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ramadan istimewa, momen terbaik untuk meraih cinta dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabatku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menyiarkan pengajian mesra pesantren Ramadan yang rutin diadakan setiap sore hari selama bulan Ramadan bersama guru kita Buya Yahya di Majelis Al-Bahjah. Kami sedang berusaha terhubung dengan Aula Majelis Al-Bahjah untuk menyiarkan pengajian. Dan saat ini kami telah terhubung dengan rekan Farhan Nawawi yang akan melaporkan situasi di lokasi pengajian. Baik rekan Farhan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Hakim dan sahabat radioku. Ya, silakan dengan laporan Anda rekan Farhan. Ya, terima kasih banyak rekan Hakim sudah memberikan kesempatan dan waktu buat saya. Di sini kami melaporkan untuk situasi terkini dari pengajian guru kita Umu Karun Buya Yahya di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Kendang Sumber Cirebon. Ya, insya Allah beberapa saat lagi kita akan mengikuti kajian kitab Is'af Ahli Iman karangan Syekh Hasan Masad bersama guru kita Buya Yahya selama bulan Ramadan dari pukul 16.00 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan rekan Hakim untuk situasi terkini untuk kondisi cuaca sendiri. Alhamdulillah untuk seputaran Cirebon ini sedang cuaca sangat cerah. Kemudian di sini juga sudah terlihat beberapa jamaah yang sudah mulai memasuki Aula Al-Bahjah untuk menyimak nanti untaian-untaian hikmah yang tersirat dan tersurat dalam kitab Syekh Hasan Masad. Dan di sini juga sudah terlihat beberapa santri yang sudah standby di Aula Al-Bahjah. Kemudian juga ada beberapa jamaah, baik itu jamaah laki-laki ataupun jamaah perempuan, dan mulai mempersiapkan berbagai alat tulis seperti kitab, kemudian juga buku kertas atau juga pulpen untuk menyimak nanti mutiara-mutiara hikmah yang ada di dalamnya. Dan kami informasikan rekan Hakim bahwasanya alhamdulillah untuk jumlah pendengar ataupun jumlah jamaah yang mengikuti kajian Is'af Ahli Iman ini seperti biasanya yaitu kisaran 300 ataupun 300 sampai 250, 250 sampai dengan 300 jamaah. Di sini dari Cayu Maja Kuning, kemudian juga dari seputaran Sendang terutama juga terlihat beberapa jamaah yang berasal dari beberapa kota yang lumayan jauh dari seputaran Cirebon ya. Kemudian juga kami informasikan bahwasanya kajian kitab Is'af Ahli Iman ini di live langsung melalui dua media Al-Bahjah. Yang pertama di Al-Bahjah TV di www.albahjah.tv, kemudian di Radioku melalui www.radioku.com ataupun beberapa radioku yang tersedia ataupun yang ada di beberapa daerah dan kota. Baik, demikian rekan Hakim yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat menyimak apa yang nanti disampaikan oleh guru kita Umu Karun Buya Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan Farhan atas laporan yang telah disampaikan. Dan sahabat, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menyimak dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Buya Yahya. Dan semoga apa yang nanti kita pelajari bersama dari beliau bisa kita pahami dengan baik dan benar, serta bisa kita amalkan sehingga akan bermanfaat untuk menjadi bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baik sahabatku, tetaplah bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Baru saja Anda mendengarkan reporterku. Radioku, Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Sesaat lagi, sahabatku akan mengikuti program Mesra, Mesantren Ramadan bersama Buya Yahya dari Majelis Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Acara ini didukung oleh Madu Abian, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ya Asyiqal Mustafa, dul hana طلعت الشمس يقيني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرقت الشمس يقيني عن شمالي ويميني سلبت عقلي Terima kasih. Allah, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kita cintai semua kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau panjang umur dalam kesehatan dan sihat wal afiat. Dan semoga segala urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam urusan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kepada para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini untuk bersama-sama kita menuntut ilmu dari guru kita semua Buya Yahya dalam acara Madrasah Ramadan dengan kitab Is'af Ahli Iman Biwadhaif Ramadan bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik, tanpa membuang waktu, langsung saja marilah kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minanna. Ashhadu an la ilaha illallah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minanna. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minanna. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minanna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ukhshirna يوم القيامة مع زمرة الصائمين ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت، الشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di setiap bulan mulia ini dengan Syekh Hasan Al-Masyad, dengan kitab Is'af Ahlil Iman Biwadha'i Fi Syahri Ramadan. Kita sudah sampai kepada apa yang beliau tuliskan, rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihum wa bi ulumihi fid daraini ila anqal ma jaa fi fadil fadlil i'timari fi ramadan, tentang keutamaan umrah di bulan ramadan. Keutamaan umrah di bulan ramadan. An ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah di bulan ramadhan pahalanya, keutamaannya menyamai dengan satu kali haji, atau menyamai haji bersamaku, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu mudahnya keutamaan didapat oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti haji bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi semuanya juga harus ikut aturan di dalam beribadah. Karena syarat utama pertama ibadah itu mengikuti petunjuk dan perintah Allah, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Kalau ibadah mengikuti hawa nafsu, bukan mengibadah kepada Allah, beribadah karena hawa nafsu kita dan tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk di dalamnya adalah beribadah umrah ini, hawa nafsu sangat banyak berperan di sini. Sehingga tidak sedikit orang, ya karena sempitnya ilmunya, memandang sebuah keutamaan amal, lupa bahwasanya untuk sampai kepada kesempurnaan keutamaan amal itu ada syarat-syaratnya. Karena bisa jadi orang melakukan umroh, tapi dia punya banyak urusan dengan orang lain, utang, tanggung jawab yang lainnya. Sama seperti yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang sedekah, pentingnya sedekah. Akan tapi sedekah itu sendiri memang sebuah keutamaan besar, orang bisa bersedekah berderma. Akan tapi tentunya ada aturannya, supaya dia tidak masuk di dalam maksiat dalam bentuk ibadah. Di saat dia tidak punya kewajiban membayar utang yang jatuh tempo, zakat-zakat yang harus dibayar sudah diberesin, ini kan termasuk syarat sedekah. Tapi betul, hawa nafsu banyak bermain di situ, termasuk namanya umroh ini. Sehingga akan mendapatkan seperti yang disabdakan baginda Nabi, kalau benar sudah memenuhi syarat-syarat. Dia punya kelebihan, dan tanpa berbuat zalim kepada yang lainnya. Bahkan mungkin sekali seseorang bapak dan ibu umroh berlama-lama di bulan Ramadan. Bapak ibu umroh berlama-lama di bulan Ramadan dan mungkin terlihat menangis di depan Ka'bah sana. Dan dia bisa mengulang-ulang umroh yang pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Akan tapi dia tidak sadar bahwasanya di saat dia pergi, dia meninggalkan anak gadisnya yang sudah dewasa, yang sudah diincar oleh serigala. Akhirnya bersama perginya seorang ayah, bebaslah hawa nafsu sang anak dan serigala yang mengintainya untuk diumbar. Terjadilah, dan ini pernah suatu ada orang mengadu tentang anaknya. Ternyata anaknya melakukan satu kehinaan yang sangat hina. Waktu ditanya kapan waktunya, adalah di saat bapak ibunya lagi umroh. Tidak berpikir menjaga anak lebih penting daripada itu semuanya. Harus dipikirkan. Bahkan setan sudah menyiapkan dari sebelum Ramadan dulu. Tahu jadwal bapaknya mau umroh kapan, sudah bermain nih. Sudah ada janji-janji kehinaan. Belum lagi yang umroh, ternyata dengan harta yang tidak benar. Pahala dari mana didapat dari Allah kalau harta yang digunakan untuk umrah adalah harta yang tidak halal? Enggak akan sampai kepada Allah sesuatu yang haram. Bentuknya saja umrah, tapi batinnya adalah maksiat. Begitu pentingnya ilmu, sehingga agar kita tidak pincang di dalam beribadah, melihat sebuah keutamaan amal baik lalu diamalkan, tidak ada pertimbangan yang lainnya. Bahkan di kisah Uwais Al-Qarni, kalau mengikuti hawa nafsu tidak disalami oleh Rasulullah. Coba, hawa nafsu yang secara zahir pun mestinya Uwais Al-Qarni harus pergi untuk meninggalkan ibundanya untuk bertemu Rasulullah. Zaman ibundanya sama dengan zaman Rasulullah. Uwais Al-Qarni di Yaman belum pernah ketemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerinduan Uwais Al-Qarni tidak pernah bisa dibendung. Kapan? Setiap kali melihat rombongan mau naik haji, Uwais Al-Qarni hanya bisa menangis dan menangis karena Uwais Al-Qarni tidak bisa pergi untuk bertemu Rasulullah. Kenapa? Karena di rumah masih ada ibundanya yang tidak bisa ditinggalkannya. Coba kalau ikut pikiran, akal dan hawa nafsunya akan berkata, ini Nabi Muhammad, kesempatan aku untuk bertemu dengan beliau. Akan tapi ternyata Uwais Al-Qarni lebih menuruti seruan batin kasih dan cinta, dan ternyata itu roh yang diajarkan Nabi, peduli dengan orang tuanya, sehingga dia lebih sibuk menjaga ibunya. Padahal kalau dipikir, mana lebih bagus ibunya atau Rasulullah? Jawabnya adalah Rasulullah, karena tidak ada orang yang sebaik dengan Rasulullah, sebanding dengan Rasulullah tidak ada. Tentu lebih bagus Rasulullah, utusan Allah, Nabi yang pernah berdialog dengan Allah secara langsung, mendapatkan wahyu, tidak pernah berdosa, tempatnya surga tertinggi. Ibunya manusia biasa. Akan tapi ternyata Uwais Al-Qarni bertahan dengan menjaga ibunya sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatlah ibundanya juga, baru setelah itu bisa pergi ke Madinah dan tidak bertemu dengan Rasulullah. Tapi ternyata karena lihat bekti Uwais Al-Qarni disalami oleh Rasulullah. Rasulullah titip salam. Kalau sudah disalami Rasulullah itu artinya dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dicari oleh Rasulullah di dalam batin seperti itu, batin maknawi sifatnya. Kalau sudah dicari oleh Rasulullah akan selamat dan tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan lain, enggak boleh dengan hawa nafsu. Khususnya umrah ini. Bahkan kadang orang umrah bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, tapi gak pernah dia tersentuh untuk membantu keponakannya yang pengen mondok, pengen sekolah, tuh gak beres-beres. Gara-gara mementingkan umroh dirinya sendiri, lihat, umroh. Makanya di saat kita bicara umroh ini harus agak sedikit lantang, karena ada travel di sini, biar travel nanti kalau ada orang umroh tuh dididik, jangan hanya travel mengambil jamaah untuk umroh, tidak ada pendidikan. Tidak ada pendidikan untuk orang yang lagi umroh. Nah ini. Dan semoga travel kita ini juga bisa menjadi travel yang benar-benar membantu orang untuk beribadah yang sesungguhnya. Bukan sekedar mengambil keuntungan dari jamaah. Dan ini mohon ditingkatkan yang ngurusi travel. Kalau ternyata dalam pertimbangan-pertimbangan batalin saja. Karena ada pertimbangan-pertimbangan ini untuk menjadikan umrah kita benar karena Allah, bukan menuruti hawa nafsunya. Kan sekali ada tren wisata religi, pergi ke Makkah umrah menjadi tren. Apalagi nanti sudah sedikit mangsa lagi sama keluarga, kaya. Enggak tahu kalau utangnya segunung ya itu. Utangnya di tempat yang haram lagi, wah ini numpuk nih macam-macam jadi. Tempat yang ada ribanya, pusing kan, bahaya orang-orang semacam itu. Itu hawa nafsu. Nggak usah umroh, beresi urusanmu tadi, beresi utang, beresi tanggung jawabmu. Apalagi ini umroh bukan umroh yang pertama, umroh yang kesekian kalinya. Jika kita jadikan uang kita ini, kalau untuk kepentingan mungkin ponakan yang sakit atau siapa, bisa jadi lebih gede daripada haji bersama Nabi tadi itu. Karena apa? Ngurusi orang sakit Nabi yang nyuruh kok. Ngurusi kerabat nyambung silaturahminya Nabi yang memerintahkan. Jadi mohon di saat kita di saat ingin melakukan ibadah-ibadah seperti ini, umroh, karena umroh ini ada gebiarnya. Oh, luar negeri ini pesawat terbang. Nah, berarti umrohnya 2, 3, 4 ceritanya, Madinah, Makkah, Madinah, setiap saya ketemu temannya Makkah, Madinah tahun ini, Makkah tahun ini, Madinah tahun ini, pamer umrohnya. Nah, agar sempurna umroh Anda, tata hatimu. Baru nanti mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, sia-sia, kita tidak mendapatkan apa-apa. Wa anhu qala, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga qala, beliau bercerita, ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bercerita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan bercerita, hajja Abu Thalhah. Abu Talhah terhaji wa ibnu anaknya, watarokani, dan aku ditinggalkan. Orang yang seharusnya membawaku pergi haji tidak membawaku haji, aku ditinggal begitu saja, tidak haji. Waktu haji tidak diajak dan berlalu masa haji, bagaimana? Faqala ya Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, umratun fi Ramadana ta'tidu hajjatan ma'i. Kalau memang kamu enggak sempat haji waktu itu, enggak dibawa oleh keluargamu, ya enggak usah. Karena waktu tidak membawamu bukan karena sengaja meninggalkanmu, membuangmu, tidak, karena satu hal, mungkin biaya belum ada dan seterusnya. Sekarang sempatmu umrah, maka umrahlah engkau. Umrah di Ramadan sama dengan haji bersamaku. Allah. Qala al-Hafidz al-Mundhiri rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Atau Hafidz al-Mundhiri ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Kemudian diriwayatkan juga dari Ummu Ma'qil radhiyallahu taala anhu, qalat, beliau berkata, lama haji Rasulullah SAW hajjatul wada, waktu Nabi haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan, dan setelah itu Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana lana jamalun, beliau itu punya kuda, unta. Unta itu kendaraan. Kalau zaman dulu itu unta itu ya mobil, zaman sekarang itu mobil untuk naik haji dan umroh. Orang-orang Arab naik hajinya pakai unta. Cerita Ummu Ma'qil ini, kita punya unta, sudah rencana saya mau haji dengan suami saya Rasulullah dengan unta itu. Tak tahunya fajalah Abu Ma'qil fi sabilillah, kemudian tak tahunya suamiku menjadikan unta itu dihibahkan di jalan Allah. Nah ini, karena memang Islam butuh kepada dana tersebut, dihibahkan untanya di jalan Allah. Qalat, kemudian wanita tersebut, asabana maradun wa halaka Abu Ma'qil. Sampai suatu ketika keluarga kami terkena sakit, meninggallah suami. Qalat, falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hajjihi, setelah Nabi selesai dari hajinya, faqala Nabi berkata, ya Ummu Ma'qil, ma mana'aki an takhruji ma'ana? Duh, kenapa kamu kok enggak keluar haji dengan saya waktu itu? Mungkin kalau kita gambarkan, pernah kamu ngomong-ngomong mau haji bareng ya, kok enggak kelihatan di mana ente? Qalat, berkata, ya Rasulullah, tahayyana, kami sudah siap mau haji waktu itu, haji terakhir bersama Rasulullah. Fahlaka Abu Ma'qil, meninggallah suamiku. Abu Ma'qil meninggal. Wa kana lana jamalun wa huwa alladhi hajju alai. Kita punya unta yang mestinya untuk kita gunakan haji. Fa ausa bihi Abu Ma'qil fi sabilillah, dan wasiat suamiku telah berwasiat untuk menjadikan unta itu di jalan Allah. Qala fa hal kharajti alai fa innal hajj fi sabilillah. Kenapa tidak kau jadikan saja untuk haji, padahal haji juga di jalan Allah? Akan tapi sudah diarahkan kepada yang lain, sudah hilang, diberikan kepada perjuangan bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi setelah itu Nabi yang maha kasih, yang penuh kasih ini menghibur. Ada pertimbangan sebetulnya, kalau kau gunakan haji juga kemuliaan untukmu. Cuman keinginan suaminya memang lebih mulia. Ini cerdasnya suaminya waktu itu. Tapi Nabi juga menunjukkan bahasanya, ada perbuatan itu baik, ada yang lebih baik. Kalau seandainya dipakai untuk haji pun juga seperti di jalan Allah. Tapi Abu Ma'qil sang suami menginginkan untuk digunakan perang, biar manfaatnya muta'addiyah, manfaatnya lebih besar lagi. Ibaratnya begini, suami saya kok tiba-tiba punya duit, pengen pakai untuk haji, dan sudah pernah haji, nanya orang Mekah kok, haji yang kedua, ketiga gitu, tidak terlalu maksa kalau gitu. mau ngumpulin mau haji-haji, tak tahu apa. Ya Allah, masjidnya mau roboh nih, gimana nih? Suaminya cerdas, bangunlah masjid dengan uang itu, pun kita sudah haji kok. Nah, ada kiai nasihati, ya sebetulnya kalau kamu pakai haji juga itu kan jihad di jalan Allah juga, pahala. Tapi orang tuh lebih penting ini, kalau saya bangun masjid ini pakai untuk sholat terus menerus, pahalanya muta'addiyah, terus menerus pahalanya mengalir, tidak sepadan untuk saya. Kalau haji sama umrah tuh ibadah qasirah, ibadah yang pahalanya hanya untukku. Tapi kalau sudah digunakan untuk perjuangan, perjuangan ibadahnya terus. Sama untuk bangun pondok misalnya, muta'addiyah, lihat, umrah sekali beres, haji sekali wajib, untuk 2-3 adalah sunnah. Dan itu ibadahnya qasirah, hanya untukku. Kalau aku haji, ibadahnya untukku, umrah untukku. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan seperti mendidik, membiayai orang fakir yang menuntut ilmu, kalau mereka menjadi ulama, terus mengalir pahalanya. Jika uangnya hanya uang satu saja, hanya cukup untuk membiayai pendidikan, pilihannya dua. Kalau saya haji, saya tidak bisa bantu. Kalau saya bantu, tidak bisa haji. Ini bagaimana? Saya sudah haji, sudah gugur kewajibanku. Antara bantu pondok, ini pondok banyak ini, atau masjid di kampung kita. Kalau saya bantu, saya tidak bisa haji. Kalau haji, saya tidak bisa bantu. Maka terus milih. Karena saya haji tidak wajib bagiku, tapi jika aku berikan untuk kemaslahatan umat ini, pahalanya lebih besar, mengalahkan daripada tadi haji. Maka digunakanlah untuk kemaslahatan. Itu cerdas. Ini yang hebat lagi adalah, ya karena duitnya banyak, ya melaksanakan haji, ya bersedekah juga, iya itu hebat lagi. Yang jadi masalah sekarang pincang, dan banyak orang pincang. Kalau urusan bangun masjid, dimintai sumbangan masjid, ya bantu. Masya Allah, yang datang tuh semangat, karena orang kaya sering haji dan umroh. Umrohnya sebulan mungkin, setahun mungkin 5 kali, bolak-balik bawa proposal untuk bangunan masjid. Wah, ini berharap insya Allah dari Pak Haji ini pastilah paling enggak tuh marmernya juga beres atau apa. Iya Masya Allah, lihat yang lainnya 300, dia 500 ribu, ya tarik nafas lah. Wah, kirain keramik 500 ribu dapat 4 dia pojok keramiknya, padahal dia lah umrohnya sering, dia masih umroh dengan hawa nafsu, dia belum mengerti pahala yang banyak itu di mana. Makanya untuk tergiur dengan pahala itu harus ada ilmunya. Ada orang, lihat, orang umroh, apalagi gaya umroh keluarga ini juga kadang bahaya, memaksa, tapi untuk yang lainnya sudah tidak dipikirkan untuk umat, karena jumlahnya besar. Belum lagi, dan memang kalau memang orang kaya diberi Allah cukup uang dan dia sudah banyak berderma, kemudian umroh keluarga, ini adalah cara yang baik untuk mendidik keluarga agar kenal Allah, kenal Makkah, kenal Madinah, kenal Rasulullah. Ya, daripada budaya yang belinger itu ke negeri kafir, suruh ngapain anaknya? Suruh belajar maksiat dengan matanya, melihat hal-hal yang haram ke negeri kafir. Masa ini rekreasi ke negeri kafir, aurat dibuka, makanan halal pun susah kadang-kadang, ibadah bagaimana? Nah, kalau pertimbangannya daripada itu, tentu membawa anak kita untuk pergi umroh, melihat Ka'bah, kenal Nabi Muhammad, ya ini kemuliaan. Cuman kita ingin lebih tinggi lagi, bagaimana jika di dalam umroh itu sendiri ada harta yang harta kita lebih dibutuhkan, maka kita harus timbang-timbang, tidak dengan hawa nafsu. Maka petunjuk ulama ini penting, petunjuk bukan hawa nafsu. Dan berarti ada orang isyarat-isyarat tentang orang senang namanya umroh, tapi pelitnya kalau urusan kebaikan kebersamaan itu, Masya Allah, mau kemana dia itu? Masa keponakannya masuk rumah sakit sampai gak bisa membayar, sampai matinya mungkin, dia sudah tenang-tenang saja umroh keluarga, gak pernah bantu misalnya. Di mana nuraninya itu? Memang ibadah itu apa sih? Untuk menghidupkan hatimu agar baik dengan sesama manusia. Ibadah yang sungguh adalah, ibadah yang khusyuk adalah membangun kerinduanmu kepada Allah, kemudian dikembalikan lagi kepada hatimu, membangun kerinduanmu untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Itulah. Bukan hadirnya keras seperti itu, bukan. Kemudian Nabi meneruskan, fa amma idza fatatki hadhil hajjah fa'tamiri fi ramadhana fa innaha ka hajjatin. Jika ternyata kamu memang ketinggalan haji tahun ini, kamu ingin mendapatkan pahala tahun ini, ya sudahlah, haji enggak mungkin dua kali di dalam setahun, adanya tahun depan lagi, sudahlah umrahlah, karena umrah seperti haji, umrah Ramadan. Qol Hafid Mundiri rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi mukhtasaran anha, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, ini secara ringkas dari Ummul Aqil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kisahnya yang riwayat lain, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'tilu hajjatan. Umrah di Ramadan sama dengan haji. Qala hadis Hasan Harib. Ibnu Huzaibah mithlan illa annahu qala innal hajja wal ghurbata fi sabilillah wa inna umratan fi Ramadan ta'tilu hajjatan. Haji dan umrah itu adalah di jalan Allah. Seperti pahalanya orang jihad di jalan Allah, orang haji dan umrah dapat pahala jihad di jalan Allah. Tapi inna umrata fi Ramadan ta'tilu hajjatan. Dan haji dan umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji atau tajzi hajjatan, atau menyamai dengan pahalanya haji. Inilah yang baik, sampai di sini insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk umrah di sana. Umrah bukan sendiri, umrah dengan yang lainnya, umrah sama keluarga, tapi dengan catatan semoga umrah yang benar-benar diterima oleh Allah. Umrah tidak dengan hawa nafsu. Jadi sudah diberi oleh Allah kecukupan, bantu fakir miskin iya, bantu masjid iya, bantu pondok iya, bolak-balik umrah iya, masya Allah enak. Nah, tidak pincang ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kesenangan kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin yang bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Baik, dari jemaah ibu-ibu barangkali. Baik, ada dari jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Buya, mungkin mau bertanya. Ya, silakan. Buya. Silakan. Pertanyaan titipan ini. Ada orang itu punya saudara yang lagi ngejalanin usaha gitu, Buya. Bentar Bu, agak diangkat dikit suaranya. Gimana, Bu? Ada orang punya saudara yang lagi ngejalanin usaha, kemudian orang tersebut ingin ikut atau gabung dalam usaha tersebut. Ya, bagaimana? Ingin gabung Bu ya. Saudara ingin bergabung dengan saudara yang usaha. Iya, gitu. Terus dengan mengandilkan uang atau menaruh uang, misal sebesar 20 juta gitu Bu ya. Gimana? Dengan menaruh uang sebesar 20 juta. Menabung. Enggak, jadi ada temennya gitu, lagi saudara, lagi usaha, punya usaha gitu. Cuman kitanya saya tuh mau itu. Mau ikut-ikut. Ikut andil, iya, nah. Dengan menaruh uang sebesar 20 juta. Kemudian nanti tiap bulannya itu mau dikasih imbalan sebesar 500 ribu. Nah, gimana itu? Apakah diperbolehkan hal seperti itu, Bu, ya? Baik. Ya, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka kepada Bapak. Mohon maaf, itu istri saya yang ya loh, masya Allah. Tanya sama. Tanya sama, masya Allah, kompak lah. baik. Sudah jadi didahului ini. Pasti tapi kalau khairat dahulu, pengen cepat masuk surga cepat. Berlomba-lomba. Pertanyaan sama, suaminya megang mic, istrinya megang mic, kalah sama istrinya. Nanti pokoknya ibadah yang lain nggak boleh kalah. Bagus begitu. Berlomba-lomba. Ada. Baik, tenang, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Buya. Buya kan sering berdoa, jadikanlah kami orang-orang mulia. Mulia itu sebenarnya apa? Terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan derajat mulia itu? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ada orang punya usaha, kemudian kita ikut andil, nanam modal di sana 20 juta atau 40 juta. Kata saudara, nanti setiap bulan kamu dikasih 500 ribu. Apa 500 ribu ini? Enggak, bukan begitu membagi keuntungan. Ini adalah usaha yang paling sombong di hadapan Allah. Seolah-olah memastikan usahanya itu berhasil, lalu pasti memberi orang 500 ribu. Mestinya tidak begitu. Kalau kita harus menanam modal di situ, harus membagi hasil. Membagi hasil 20 juta ini berapa persen dari modalnya, kemudian keuntungannya dibagi. Kalau perjanjiannya adalah berapa persen, 20% atau 30% dari keuntungan, maka kita mendapatkan 20%. Bisa 500 ribu lebih, bisa kurang, bisa pas 500. Tapi kalau memastikan itu seolah mendahului Allah, pasti beruntung. Ini dulu ada, sudah berapa kali diingatkan di majelis ini, ada orang, ada kegiatan di Cirebon itu sampai banyak jamaah itu enggak tahu apakah dia ikut atau sekedar ditempeli sama orang tersebut, sama ada nitip duit misalnya 50 juta setiap bulan dapat berapa waktu itu 5% apa? 5 pokoknya itu ada. CC apa enggak lupa, ada sebutkan pokoknya apa itu? Wah, hasil itu sudah. Dia ingatkan itu adalah lebih mendahului Allah itu. Seolah pasti berhasil aku, pasti aku beri kau. Enggak tahu sekarang di mana. Sudah pergi bersama duitmu. Bersyukurlah. Kan enggak memang begitu yang mendahului Allah. Ada aturannya, namanya kalau bagi hasil adalah jika ada keuntungan kita mendapat, kalau tidak ya tidak. Jadi itu adalah cara yang salah, tidak dibenarkan. Dan itu bukan berarti saudara Anda itu sengaja melanggar Allah, mungkin dia tidak ngerti caranya transaksi atau membagi untung yang benar. Hanya mungkin tinggal dijelaskan saja. Sebab kalau dijelaskan nanti, mungkin dia itu punya modal berapa sih dalam modal usahanya? Mungkin modal usaha dia adalah 100 juta. Anda menitip 40 juta, berarti 140. Dikira-kira saja nanti sudah ada kesepakatan nanti karena yang menjalankan adalah saudara. Mungkin dari keuntungan nanti dibagi, Anda mendapatkan 20% misalnya. Ada kesepakatan di situ. Jadi setiap ada keuntungan, 20% buat Anda, 80 buat dia. Jadi kalau 20%-nya 5 juta ya Anda dapat 5 juta. Kalau 20%-nya 200 ribu. Kalau enggak untung ya enggak untung. Makanya hati-hati, jangan Anda mudah tergiur dengan seperti itu, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Wah, enak, nitip duit langsung dapat begini keuntungan. Ini salah pembagian rezeki yang semacam itu, mendahului Allah. Seolah dia memastikan, tenang, kalau nanam modal kepada saya 50 juta Anda titipkan, setiap bulan Anda mendapatkan 1 juta atau 2 juta. Baik, dipastikan lagi. Wah, hebat benar nih. Jadi dia seolah-olah tahu yang gaib, bahwasanya aku pasti beruntung, pasti berhasil. Tak tahunya nyungsep, tidak tahu kemana itu beritanya. Sudah dicabut belum tempelan-tempelan di mobil itu? Ini, bahkan kadang-kadang itu pakai katanya Abu Yahya mengizinkan yang demikian. Sudah ngomong berkali-kali, jangan, masih saja. Kalau ada orang mengaku-ngaku, ya terserah. Tidak tahu, katanya dia nangis-nangis, duit saya hilang. Ya, begitulah Allah memberikan pertolongan bagi orang, sehingga dengan yang haram tidak berhasil, itu berarti Allah sayang. Yang repot itu adalah sudah caranya salah, berhasil terus. Berarti namanya istidraj. Haram jalan terus tapi berhasil, kaya raya dengan haram semakin gede. Artinya semakin dalam galian nerakanya, kan begitu, ngeri. Tapi kalau digagalkan, aduh, hilang duit saya. Berapa? 300 juta, Buya. Sebelahnya teman saya 200. Sebelahnya? Iya. Kamu 200, cuma 200, sebelahnya tuh. Tapi dikumpulkan berapa? Jangan mudah tergiur dengan usaha-usaha yang seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua ada tentang kemuliaan. Mulia. apa menurutmu tentang kemuliaan? Bagaimana kalau Anda ingin ketemu dengan orang yang mulia itu gimana? Pemabuk mulia atau tidak? Tidak mulia. Pezina? Tidak. Yang enggak sholat mulia tidak? Tidak. Terus mulia itu apa? Orang pelit mulia? Tidak. Anda sebenarnya tahu jawabannya. Orang mulia adalah orang yang dekat kepada Allah dan amal-amalnya tersanjung, semuanya disanjung oleh Allah, disanjung Rasul itu mulia. Zina, siapa bilang zina mulia? Rendah, terhinakan. Dan kalau orang itu terhinakan, misalnya dalam sebuah komunitas begini, perkumpulan orang baik-baik-baik, taruh di pojok sana, tempat yang gak bagus. Kenapa taruh di sana? Dia melakukan kesalahan, dia maka taruh di pojok sana. Berarti melakukan kesalahan, berarti dia melakukan kehinaan, sehingga gara-gara melakukan kesalahan, tempatnya di pojok sana, gak bisa sama yang lainnya. Nah ini, jadi orang yang tidak mulia itu tempatnya bukan bersama orang-orang mulia, sendiri. Jadi di akhirat nanti sendiri, di neraka itu. Jadi tidak mulia kalau masuk neraka. Kalau pengen tahu orang mulia, ya itu orang mulia. Gimana saya menjadi mulia? Ya tinggalkan segala sesuatu yang menjadikan dirimu hina. Jaga matamu, coba. Secara zahir saja kita bisa melihat, karena Anda punya ukuran keimanan di dalam diri Anda. Ada dua wanita yang akan kamu nikahi. Dua wanita, cantik-cantik, kaya-kaya. Yang satu lagi, yang satu Masya Allah, matanya menjaga. Gak gampang memandang kaum laki-laki. Kalau bicara menunduk, suaranya pelan, tidak. Kalau melihat laki-laki gak gampang toleh sana. Yang satu, cowal-cowal sama laki-laki. Ah, sama macem-macem. Mana yang Anda pilih? Yang pertama, karena Anda sudah ngerti mulia, jelas. Kemuliaan itu jelas sekali, sangat jelas, lebih jelas daripada matahari. Karena nurani batin kita tuh mengerti, akan paham itu kemuliaan. Seorang bapak yang dia mungkin pezina, dan mungkin dia berjudi, dan mungkin dia adalah pemabuk, kalau punya anak perempuan yang cantik, kalau suruh memilih calon menantunya, ini adalah orang baik, gak pernah kenal mabuk, gak pernah kenal judi, yang satu adalah anak buahnya, gak akan mengambil menantu dari anak buahnya. Padahal anak buahnya dididik sama dia loh ya. Kemuliaan sangat jelas. Makanya kenapa kita minta mulia? Karena sangat jelas, itu yang sangat jelas. Kalau masuk neraka, mulia atau tidak? Terhinakan mulia. Tempat yang paling hina di akhirat nanti adalah neraka. Mari, bagaimana agar mendapatkan kemuliaan? Pertanyaan yang sangat cerdas. Harus dong, tidak cukup kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kemuliaan. Doa itu kan separuh perjalanan menuju sukses, separuh lagi adalah usaha. Orang usaha saja tanpa doa bahaya juga. Kerja tidak dibarengin dengan doa, enggak. Di saat kaya lupa kepada Allah karena merasa dia berhasil karena usahanya sendiri, sehingga menjadi orang pelit. Tapi lihat perjalanan kita ini, hendaknya kita barengi dua, usaha separuh, separuh lagi berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering dilupakan seseorang, mengandalkan usaha lahir tapi usaha batinnya tidak. Ada satu lagi doa tok, ya Allah semoga rezekiku banyak, melimpah di rumahku, makanan cukup. Gak pernah kerja, tiap pagi begini. Ya gak bisa dong, gak begitu. Makanya pernah kami hadirkan bahwasanya kesadaran untuk memahami dua sayap keberhasilan, yang satu doa, yang sebelahnya adalah usaha, ini harus. Kadang kita lupa, contoh seorang ibu yang sakit, pernah kita ceritakan, kalau anaknya sakit biasanya menggunakan otaknya, langsung cerdas dia, langsung dibawa ke rumah sakit spesialis. Ya, karena dia sudah biasa bahwasanya kalau sakit harus bawa ke dokter, dan dia adalah perempuan yang cerdas sebetulnya. Bukan seperti sebelahnya sakit biarin saja nanti sembuh, mati pun enggak apa-apa. Enggak ada. Tapi lihat yang katanya cerdas pun ternyata itu hanya cerdas separuh perjalanan. Separuh lagi mana Allah? Siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau anaknya sakit, sebelum pergi ke rumah sakit mengambil air wudhu, lalu sholat dua rakaat memohon kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan untuk anakku, siapa yuk? Jadi kita kadang ini yaitu hanya mengandalkan loh, yang kerja setiap hari itu, mana permohonanmu kepada Allah? Siapa di antara kita yang setiap saat duduk di kantornya, di kantor kerjanya atau di tempat kerjanya, sambil dia memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rizki yang berkah, sekarang aku akan usaha ya Allah, ridhoilah aku. Siapa di antara kita? Sama Ada sebaliknya, orang hanya doa, ya Allah berikan kepadaku kemuliaan, besok kumpulnya dengan orang yang enggak benar, matanya jelalatan, akhlaknya tidak ini. Doa tok. Enggak, jadi doanya sudah ya tadi. Kita setiap hari berdoa, usaha adalah urusanmu dengan perilakumu, urusanmu dengan tingkah lakumu, urusanmu dengan ibundamu, urusanmu dengan ayahandamu, urusanmu dengan kerabatmu, urusanmu dengan sahabatmu, urusanmu dengan matamu, urusanmu dengan syahwatmu, urusanmu dengan telingamu, urusanmu dengan orang yang ada di kiri kananmu. Itu kalau doa harus akan tapi dibandingkan dengan usaha. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat, di diri dan di keluarga, di rumah dan di masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Jangan lupa nanti 10 akhir bulan Ramadan untuk kita memanfaatkan sisa-sisa Ramadan agar lebih berkualitas Ramadan. Kita akan adakan iktikaf di beberapa tempat termasuk di Masjid Umar sini, di Masjid At-Taqwa, Buyut dan juga Sendang Waru. Dan kami mohon kepada para tokoh, para guru-guru mulia, asatid, kalau bisa membuat program acara di musola-musola yang beliau tinggali. Dan tidak harus jam 1 malam sampai pagi. Ini kami sampaikan. Boleh di awal waktu, enggak apa-apa. Yang penting ayo di malam bulan Ramadan ini kita iktikaf. Iktikaf itu sederhana. Insyaallah nanti pertemuan besok insyaallah kita bicara tentang iktikaf kalau enggak salah pelajaran kita. Paling tidak setelah tarawih dikumandangkan di tetangga, di musola-musola tetangga yang lain diingatkan, ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah tanggal 20 sampai 20 sampai rebaran kita akan ada itikaf di musola kita. Maksudnya gimana, Pak? Ya, itikafnya tidak itikaf malam. Mungkin ada yang ikut malam, ikut itikaf di At-Taqwa sana, tapi kita itikafnya itikaf sore. Jadi habis tarawih nanti disambung 2 jam, 3 jam dah, ya enggak langsung pulang ngaji. Wah, luar biasa. Barangkali ibu-ibu punya singkong, rebus, tela, disuarakan semuanya. Tatonya betul banyak. Ah, terserah orang datang untuk makanan enggak apa-apa. Kan ke masjid dulu yang penting. Suasana masjid ramai. Dan jangan sampai yang dihidupkan hanya hari likuran. Ini bukan tidak baik. Bukan tidak baik, cuman kami ingatkan. Bukan likuran. Jangan dipilih di masjidmu hanya tanggal 21 saja. Masjid sebelah tanggal 23. Kalau sudah masjid model pakai likuran begitu, lihat di mana-mana itu di hari selain harinya yang dimaksud pasti sepi, susah jamaahnya diajak. Karena misalnya yang sudah kumpul di masjidnya tanggal 21 diajak kumpul di hari yang lain, katanya, Pak, aku sudah Lailatul Qadaran. Wah, hebat benar nih orang. Yang di masjidnya hanya tanggal 25, lihat tanggal 20, 21, 22 diajak enggak mau. Karena apa? Lailatul Qadaran di masjidku tanggal 25 kok. Oh, gitu. Sepi, coba saja lihat. Sebab Nabi tidak seperti itu. Nabi adalah asra awakhir, 10 akhir bulan Ramadan. Dan para salafun saleh juga seperti itu. Dan ternyata juga di tempat-tempat ini kalau sudah model begituan itu sepi, susah. Mau kita kunjung saja pintunya ditutup. Kita mencoba di beberapa tempat, saya datanglah, ditutup, dikunci. Habis tarawih sudah ditutup. Kapan dibuka? Ramai nanti sampai pagi, kapan? Nanti kalau sudah tanggal yang sudah ditentukan untuknya. Bukan tidak baik dengan itu, cuman kita ingin lebih baik lagi. Karena itu bisa mematikan semangat yang lainnya. Maka yuk kembali kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dan para salafun saleh, hidupkan setiap malam. Dan Lailatul Qadar itu tidak hanya di tanggal 21, bisa saja di tanggal 20 kok. Bisa tanggal 22 kok. Kalaupun Nabi menyebutkan yang arja lebih diharap, ia di hari ganjil. Maksudnya bukan berarti kita harus milih di hari ganjil saja. Artinya apa? Kalau sudah ketemu hari ganjil, semangatmu lebih dong, lebih. Bukan di hari genepnya tidak datang. Jadi mohonlah ya, ayo nanti disuarakan. Ayo punya ide lah. Biarpun musolanya kecil banget, gak apa-apa nanti. Loh kok itikaf kok di musola gimana? Sudahlah, gak ada itikaf di masjid. Akan tapi kalau sudah di musola kan bangun malam ibadah. Anda mendapatkan pahala. Ya, itu. Jadi dihidupkan, karena menghidupkan malam itu. Jadi intinya beribadah tidak harus iktikaf di masjid, cuman iktikaf adalah sunnah di atas sunnah. Mungkin ada seorang ibu yang tidak ada menemani ke masjid, ibu yang terhormat, adik-adik putri yang terhormat, mau keluar jauh, ke masjid jauh. Akan tapi di rumah pastikan aku tidak boleh tidur. minum kopi siap ini, pokoknya aku harus ibadah di situ. Televisi, wah sudah copnya sudah hilang, tidak tahu kemana pokoknya. Ramadan harus begitu, sembunyikan biar setan tidak pada tahu. Itu jadi nggak nyala televisi, HP-nya pun malam 20-an. Sorry WA, mohon maaf WA, aku tidak kenal denganmu. Harus gitu. Internet stop. Aku ingin dengan Allah. Bagus, biarpun di rumahnya ibadah. Akan tapi jika bisa pergi ke masjid, memang masjid adalah keutamaan di atas keutamaan untuk khusus di bulan-bulan Ramadan ini. Sebab bagi wanita nanti ada himbauan, jika memang tidak aman, tidak terhormat, cukuplah di rumah masing-masing. Insyaallah para asatid, ustaz, buat program ya di tempatnya masing-masing. Enggak bisa 3 jam, 2 jam deh. Enggak bisa 2 jam setelah tarawih 1 jam. Habis tarawih duduk baca Al-Qur'an sambil makan singkong rebus tadi itu. Cuman gantian bukan waktu makan, baca Qur'an enggak, maksudnya ya setelah itu makan sambil duduk di situ zikir, ingat-ingat kemuliaan, ada yang ceramah, masyaallah. Kita perlu ide bagaimana agar orang pada melek, ada ide-ide baru. Sungguh insyaallah. Kalau Anda suarakan, ibu-ibu itu bingung siap-siap kue macam-macam. Biarpun kadang yang paling semangat, yang paling malas, enggak apa-apa. Malas ibadah tapi semangat bikin kue, dapat pahala paling enggak. Ini biasanya begitu tuh. Tapi enggak apa-apalah, jadi hidup. Kita pengen menyuarakan seperti ini. Sehingga marak di mana-mana, indah. Jadi kalau kita di Hadramut sana itu, kalau sudah 20 akhir Ramadan, waduh luar biasa. Terawih itu dari tidak hanya sekali terawih masjid, maksudnya terawih pertama di setiap masjid serempak jam 8 itu, nanti jam 10 di masjid Ba'alawi, nanti jam 11 menjelang 12 di masjid Mukhtar, itu pada terawih pindah, nanti masjid nunggu jam 3 menjelang sahur ada di masjid Jami, setelah itu di masjid Al-Idrus. Ini sudah kebiasaan begitu, dan witirnya jadi 11, wame betul, jadi hidup, bukan likuran, bukan itu, hidup. Ayo kita budayakan indah seperti itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, di rumah tangga kami dan di masyarakat kami. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang bisa menjadi sebab kemuliaan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami. Buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari keharaman. Dan kami mohon di bulan mulia ini, jadikan kami Allah ahli siam dan ahli qiyam. Dan terimalah segala amal baik kami di bulan Ramadan ini. Dan pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Dan mudahkan kami untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, lebih khusus lagi di 10 akhir bulan Ramadan, ya Allah. Dan jauhkan kami daripada pikuk dunia, ya Allah. Jauhkan kami dari pikuk dunia, dan cukupilah urusan dunia kami, ya Allah, untuk bekal menuju akhirat-Mu. Dan jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami. Kami mohon ampuni orang tua dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, anak-anak kami dan para santri kami, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, ya Allah, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صدق لنا بركة الفاتحة. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin hadirat, demikianlah kajian kita pada sore hari ini, dan kami sebagai pembawa acara memaaf atas segala kekurangan dan mohon doa selalu. Dan marilah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sahabatku ikuti program Mesra Pesantren Ramadan bersama Buya Yahya dari Majelis Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Acara ini didukung oleh Madu Abian, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Radioku.